Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan mampu menyejukkan perasaan kita, membuka wawasan pemikiran kita, dan kemudian memberikan kita inspirasi-inspirasi baru untuk kemudian kita mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat di ayat 107 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tara fiha aywajan wala amta. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada yang tinggi di sana. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita flashback sebentar kembali ke penjelasan ayat terdahulu, maka sebenarnya ayat kita pada hari ini merupakan tambahan penjelasan sebagaimana penjelasan ayat-ayat dua ayat sebelumnya. Di dua ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Pada saat mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung yang mereka anggap sangat kokoh, tidak tertandingi, sesuatu yang dianggap punya kekuatan yang begitu sangat besar, faqul yansifuha rabbi nasfa, itu akan dihancur leburkan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada apa-apanya. Fayazaruha qa'an safsafa, tidak hanya dihancurkan oleh Allah, maka Allah akan membuat bumi ini terhampar seperti tanah lapang yang luas, ya, karena tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi gunung yang disembah oleh sebahagian orang, tidak ada lagi pohon-pohon kayu yang selama di dalam kehidupan ini ada sebahagian orang yang mengagungkan dan menghebatkannya, tidak ada lagi di atas muka bumi ini sesuatu yang selalu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah yang bisa dilihat pada saat itu, karena pada saat itu seluruh manusia dikumpulkan di padang yang begitu sangat luas, di lapangan yang begitu sangat luas, sebagaimana Allah menciptakan bumi alam ini sebelumnya adalah satu, nanti kelak pada hari akhirat Allah juga akan menjadikan alam ini kembali menjadi satu dalam bentuk hamparan tanah yang begitu sangat luas. Tidak hanya itu saja, la tara fiha aywajan wala amta, kamu tidak akan melihat di situ ada yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Ya, datar sedatar-datarnya, tidak ada gundukan tanah, ya. Karena gunung sudah dihancurkan semuanya, konon lagi bukit yang biasa-biasa saja. Tidak ada lagi gedung-gedung yang menjulang tinggi yang merupakan ciptaan manusia yang begitu sangat dikagumi, ya. Tidak juga ada tempat yang rendah, tidak ada rawa-rawa, tidak ada sungai, tidak ada apapun, karena semuanya adalah satu, ya, dalam bentuk hamparan tanah yang luas. Mengapa kemudian Allah mengatakan la tara fiha aywajan wala amta, untuk memberikan gambaran kepada kita pada saat itu tidak ada yang bisa sembunyi-sembunyi. Jangan berharap karena kita mengingat bahwa pada saat itu manusia sangat banyak, miliaran, triliunan, bahkan juga mungkin ratusan triliun mungkin, karena begitu sangat banyaknya sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhirat, hari kiamat, bisa nanti ada tempat yang bisa dijadikan untuk berlindung, ya, ada gunung sembunyi Allah nggak nampak, atau ada yang jago nyelam di dunia, dia masuk ke dalam sungai bisa tahan napas sampai 1 jam misalnya, atau masuk ke dalam rawa-rawa karena mantan tentara misalnya sudah terbiasa dengan pacat, lintah dan sebagainya, tidak ada kemungkinan untuk itu. Karena la tara fiha aywajan wala amta, engkau bisa melihat bahwa tidak ada satupun yang rendah dan tidak ada yang tinggi pada saat itu. Datar, ibarat apel pagi, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Rasakan terik matahari, ya, karena semuanya terkena terik matahari. Rasakan kehausan yang sama, karena semuanya berada dalam kondisi yang sama. Itulah yang ingin Allah ingatkan kepada kita. Dan untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jainal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 107 ini juga menggambarkan kepada kita bahwa orang yang buta di akhirat dapat melihat. Allah dengan kekuasaannya dapat membuat manusia yang tidak melihat jadi melihat. Dan sebaliknya, orang yang melihat bisa jadi tidak melihat. Lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhan, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basyira. Bukankah aku dulu di dunia dapat melihat? Kekafiran membuat mata manusia jadi tertutup. Kekafiran membuat petunjuk yang begitu banyak tidak berfungsi. Kekafiran membuat telinga yang seharusnya mendengar ajakan keimanan menjadi tuli. Kekafiran membuat lisan yang seharusnya mengucapkan la ilaha illallah menjadi keluh dan kaku. Maka di akhirat kelak mereka menjadi buta, bisu, dan tidak dapat mendengar. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Inilah keadaan kaum kafir. Tapi bagi orang yang tidak melihat di dunia ini dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka telah melihat dengan mata hati mereka kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak mereka pun dapat melihat wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Melihat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah suatu nikmat. Dapat melihat Allah adalah nikmat. Dapat bersama dengan Allah adalah nikmat. Dapat bertemu dengan Allah adalah nikmat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah. Itu adalah mata hatimu. Berbuat baik itu adalah umurmu yang kedua. Berbuat yang layak untuk dikenang orang itu adalah nadimu yang terus mengalir walaupun urat lehermu telah terputus. Falyamal amalan sholiha, dan tetap beriman kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Lihatlah sekitarmu, di sana terbentang petunjuknya. Dan lihatlah, engkau akan melihat tiada tempat yang rendah dan tinggi kecuali di sana ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Janang. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa kejadian pada hari kiamat nanti merupakan suatu hal yang sangat dahsyat yang Allah gambarkan kepada kita untuk berusaha menyadarkan kepada kita semua. Faizaruha qa'an safsafa, alam itu akan dikembalikan seperti sedia kala dalam bentuk tanah yang luas. La tara fiha iwajaum wala amta, yang tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Semua manusia pada saat itu sama, yang tinggi dan agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di hari akhirat, siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah kelak nanti pasti akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebelum merasakan keagungan Allah itu sebagai suatu hal yang sangat terlambat, karena sudah sampai di hari akhirat, maka cobalah merasakan keagungan Allah ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Allah Maha Agung dan Maha Mulia dan satu-satunya yang pantas untuk disembah. Rasakanlah itu dan lakukan itu ketika kita berada hidup di dunia, karena kelak nanti pada hari akhirat kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perasaan yang begitu sangat bahagia yang tidak pernah merasakan. merasakan penyesalan karena hidupnya sudah diisi dengan hal-hal yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan kehidupan kita mulia karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat seseorang menjauh dari Allah, bukan kehidupan mulia yang akan dia dapatkan, tetapi kehidupan yang sangat hina dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.